Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini untuk bertafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama yang berkaitan dengan masalah akidah. Dan malam hari ini mejanya baru, kursinya baru, masya Allah. Mejanya naik petangklingane, jadi lebih nyaman bisa metangkling. Kalau kemarin kan gondal gandul. Kita sampai di halaman 36, paragraf yang ketiga. Atau kita ulangi paragraf yang sebelumnya. Limadha nata'assa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mithli hadha wa bis sahabati wa bis salafis salih. Limadha, kenapa nata'assa, kita harus meneladani bin Nabi, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mithli hadha, di dalam permasalahan ini. Di dalam masalah apa? Di dalam masalah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lekang, tidak pernah bosan lisannya. Setiap kali beliau berkhutbah, beliau senantiasa memperingatkan para sahabatnya dari keburukan bid'ah, yang kita kenal kemarin dengan nama khutbatul hajah. Beliau senantiasa membaca wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah oleh kalian perkara-perkara, ritual-ritual ibadah yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap ritual ibadah yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan kesesatan itu tempatnya ada di neraka. Nabi senantiasa mengulang-ulang ini. Nabi senantiasa memperingatkan para sahabat dari bahaya bid'ah. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pemikiran bid'ah-bid'ah yang besar itu belum muncul. Meskipun belum muncul, meskipun belum ada, tetapi Nabi senantiasa memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Kenapa kita harus meneladani Nabi di dalam permasalahan ini? Kenapa kita harus mengikuti Nabi dan para sahabat di dalam memperingatkan umat dari bahaya bid'ah? Jawabnya, ha'ula'il mardudu alaihim. Bismillah. Orang-orang yang sedang kita bantah ini, kullama dzakarta mubtadi'an, setiap kali engkau menyebutkan ahli bid'ah, waji'ta, dan engkau datang, tubayyinu linnas, untuk menjelaskan kepada manusia halahu, kondisi dari ahli bid'ah tersebut, wa tuhadzirhum min syarrihi, dan engkau memperingatkan manusia dari bahaya ahli bid'ah tadi, hatta la yuqtada bih, sampai si ahli bid'ah tadi tidak dijadikan sebagai teladan, tidak dijadikan sebagai rujukan di tengah-tengah manusia. Ketika engkau melakukan ini semua, menjelaskan ini loh kondisi ahli bid'ah itu, dia suka berbohong, suka mengarang cerita, akidahnya tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Konon katanya walinya bisa memadamkan api dengan jari telunjuknya. Konon katanya walinya setiap kali Jumatan di Mekah terus menerus. Konon terus, itulah kebiasaan ahli bid'ah. Mereka mengambil akidah itu dari cerita-cerita. Yang mana cerita ini semua orang bisa membuat cerita. Mudah bikin cerita. Kita pun waktu SD juga disuruh membuat cerita. Meskipun waktu itu ceritanya gak meyakinkan. Kemudian lalu. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia semakin pintar membuat cerita. Hatta orang yang tidak sekolah pun dia bisa pandai membuat cerita. Anehnya para ahli bid'ah itu meyakini satu akidah landasannya hanya bermodalkan cerita. Ketika antum menjelaskan masalah ini, bahayanya bid'ah dan bahayanya ahli bid'ah, qalu, maka orang-orang ini akan mengatakan uskut anhu. Diamlah kamu, jangan berbicara tentang orang ini. Fa inna muwajahatal ilmaniyin wal yahudi aula. Karena engkau itu menghadapi orang-orang ilmaniyin, orang-orang sekuler. Orang-orang apa? Sekuler, pluralis, ya, liberaliyin, orang-orang liberal, wal yahud, orang-orang Yahudi aula, itu lebih utama. Kenapa engkau membantah ahli bid'ah? Dia kan masih muslim. Mbok engkau membantah orang liberal saja. Mbok kamu membantah orang Yahudi saja, gitu. Au qalu, atau mereka akan mengatakan la tata'arrad lahu li'anna fihi khaira. Janganlah engkau menjatuhkan martabat orang ini, karena orang ini juga memiliki kebaikan. Dia itu juga sholat, dia juga berdakwah, dia juga berjuang di jalan Allah. Wa ya'tuna bil muwazanati baina hasanatihi wa sayyi'atihi. Kemudian dia mulai membicarakan al-muwazanah. Apa al-muwazanah? Kalau kamu membicarakan keburukannya, kamu juga harus membicarakan kebaikannya. Ini semua syubhat loh. Antum kalau enggak ngaji dia mau begitu, iya, mantuk-mantuk. Sesama umat Islam itu enggak harus bersatu. Bantah saja orang Yahudi, bantah saja orang-orang sekuler. Kenapa ahli bid'ah ini masih orang Islam kok dibontah-bentah? Dan mereka juga punya kebaikan. Mereka juga berjasa di dalam dakwah dan di dalam Islam ini, kan begitu. Anda bagaimana kalau diomongi seperti itu? Jangan membantah ahli bid'ah. Makanya pertanyaannya adalah, kenapa kita harus meneladani Nabi di dalam memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahli bid'ah? Di zaman Nabi, bid'ah gak ada. Tapi Nabi senantiasa memperingatkan para sahabatnya dari bahaya bid'ah dan ahli bid'ah. Padahal bid'ah gak ada. Kenapa Nabi gak sibuk aja membantah orang-orang kafir, orang-orang majusi, orang-orang Zoroaster, orang-orang Yahud? Jawabnya, walhamdulillah, Nabi membantah orang Yahudi, Nabi membantah orang-orang musyrikin, tapi Nabi juga membantah dari ahli bid'ah. Kalau orang-orang kafir itu ibarat kata dia adalah penyakit eksternal, paham ya? Yang seringkali sudah jelas namanya kekafiran itu, saat geblek-geblek kayak orang itu mesti ngerti. Tetapi yang penyakit internal dalam diri umat Islam ini yang bahaya. Apakah penyakit eksternal bahaya? Bahaya. Kalau saya sering menggambarkan penyakit eksternal itu kayak apa ya? Sakit yang di luar. Ya, sakit bacok. Kebacok gitu, sampai dalam. Bahaya enggak itu? Bahaya. Tapi jangan juga menyepelekan penyakit dalam. Jantung. Apalagi? Kanker paru-paru. Punya aja ngurusi seneng jero iki lho. Panu mungkin lo rata. Wes sampeyan nek tuwa ra mari di kaya karapan Mbah Panu Rata. Mau Panu Rata, Kadas Rata, Bubul Rata. Itu tetap kita ada porsi. Tapi ada yang jauh lebih berbahaya, yaitu apa? Penyakit di dalam diri kita. Kalau di akidah kita itu sudah membaik, insya Allah yang dari luar-luar itu akan apa? Mental. Seperti itu. Jadi maunya orang-orang ini, tatkala kita menjelaskan bid'ah, bahayanya bid'ah, mereka maunya, kamu jangan menjelaskan bid'ah. Sudah, kamu tutup mulut saja sudah. Lebih baik kamu membantah orang-orang kafir. Itu maunya mereka seperti itu. Atau mereka akan mengatakan, ini ahli bid'ah ini mereka juga punya jasa. Mereka juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Pertanyaannya, kalau ayah kita keliru ini, ayah kita kan punya jasa kepada kita ya. Kita akan mendiamkan saja apa kita mengingatkan dan menasihati dengan baik? Kalau antum mendiamkan saja, berarti antum syaitanun akhras, setan yang bisu. Berjasanya orang kepada Islam, berjasanya orang kepada kita, tidak menghalangi kita dari amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sesuai dengan aturan. Bukan didiamkan dengan alasan dia orang berjasa, biarkan saja berbuat kerusakan, biar mengajarkan keburukan, biar saja. Kan dia orang berjasa. Antum juga bilang begini, saya juga berjasa, kamu menengah wae, jangan ganggu saya lagi membantah ahli bid'ah. Katanya ahli bid'ah berjasa, jangan diomongi, kamu juga jangan ngomongi saya juga berjasa loh. Jasamu apa? Itu membantah ahli bid'ah, itu jasa gitu ya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, ayyuhuma afdhal rajulun shama wa shalla wa takafa wa rajulun takallama fi ahli bid'ah, mana yang lebih utama, seorang yang salat, puasa, itikaf dengan seorang yang membantah ahli bid'ah? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, idza shama wa shalla wa takafa fa innama huwa li nafsih, jika dia salat, puasa, itikaf, kebaikannya hanya untuk dia. Wa idza takallama fi ahli bid'ah fa innama huwa lil muslimin, hadza afdal. Tapi jika seseorang membantah kebid'ahan, ini bahaya, ini bid'ah, ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ini bahaya ahli bid'ah ini mengajak umat menuju kepada kesesatan, maka manfaatnya menyebar untuk banyak orang. Hadza afdal, dan ini lebih utama. Wa idza qulta, dan apabila engkau mengatakan, naruddu 'alal asy'ariyah, kami akan membantah orang-orang Asy'ariyah. Apa orang Asy'ariyah itu? Yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menolak nama-nama Allah. Mereka hanya menetapkan beberapa nama dan beberapa sifat saja. Padahal nama Allah itu yang terkenal saja sudah ada 99, belum yang lain-lainnya. Lah kok ini cuma diyakini berapa? Macam-macam, ada yang 20, ada yang 7, ada yang berapa-berapa begitu. Lah Asmaul Husna itu piye terusan? Padahal mereka sehari-hari juga sampai bikin qasidah Asmaul Husna. Jadi kayak ada kontradiksi. Lah itu Asmaul Husna itu mau diapain? Kan hanya sifat 20, nama 20. Lah terus Asmaul Husna itu yang ditulis di mujud-mujud di mana-mana, yang diajarkan di sekolah-sekolah, itu mau dikemanain? Begitu. Jadi mereka menolak sebagian nama dan menolak sebagian sifat-sifat Allah. Padahal kemarin sudah ada pertanyaan, apa toh yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat itu? Tauhid asma wa sifat, kita menetapkan nama dan sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan kita menetapkan mengimani nama dan sifat Allah yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa boleh melakukan apa? Tamsil, menyamakan nama dan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan tamsil terus tahrif. Tahrif itu apa namanya? Memalingkan satu sifat dari makna aslinya. Seperti istawa menjadi istaula, istawa menjadi istaula. Allah itu tidak tinggi di atas ars, tapi Allah itu menguasai ars. Nah, ini namanya tahrif, yang kadang-kadang mereka sebut sebagai takwil untuk menipu orang. Iya, takwil yang mungkar itu namanya tahrif. Kemudian tidak boleh melakukan takyif, membagaimanakan sifat Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap abadi wajah Tuhanmu sang pemilik kemuliaan. Tidak boleh kita bertanya bagaimana wajah Allah, tidak boleh. Itu namanya takyif. Yang keempat, ta'til. Ta'til itu menghilangkan makna dari sifat tersebut. Allahu sami'un bila sam'in, basirun bila basarin. Allah itu maha mendengar, tetapi Allah tidak punya sifat mendengar. Allah itu maha melihat, tetapi Allah tidak punya sifat melihat. Iya, ingin duit. Kita bantahlah kepada orang-orang Asy'ariyah. Apa kata orang ini? Qalu, mereka akan mengatakan, kaifa taruddu alal Asy'ariyah? Bagaimana kamu ini kok membantah orang-orang Asy'ariyah? Wa hum waqifuna fi wajhil 'ilmaniyah. Sedangkan orang-orang Asy'ariyah ini mereka memiliki jasa membantah orang-orang sekuler. Wa syu'iyah, dan membantah orang-orang apa? Syu'iyah? Ateis, komunis, orang-orang PKI. Mereka itu kalau sama PKI galak. Kok kamu malah bantah orang Asy'ariyah, ya PKI-nya keplok-keplok gitu. Syubhat seperti. Jadi maunya mereka ini kita diem, eneng bid'ah wis men bid'ah, sing penting bersatu padu. Ini nyembah kuburan wis ben. Menolak nama dan sifat Allah semen. Mengkafirkan penguasa ben. Ini wong ngebom nang dinis ben, sing jedot nang wis ben karepe. Yang penting kita bersatu, jedot tak bersatu piye kowe iki? Ini bukan lagi jedot. Ini otaknya yang jedot ini seperti ini. Ya. Ketika ada seorang dai sunnah menjelaskan ini penyimpangan, ini keliru, ini itu di stop, jangan. Seperti itu mereka. Maka kita perlu meneladani sikap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjelaskan berbagai macam penyimpangan di dalam agama ini. Makanya ahli sunnah itu nek sing orang duwe hobi, enggak punya keinginan ngaji ngono, marai wegah. Karena ahli sunnah itu merinci masalah. Asma wa sifat ada sifat dibantah. Masalah akidah dibantah. Masalah ketaatan pada penguasa dibantah. Ya. Itikad-itikad yang menyimpang dibantah, rinci. Dan mereka karena adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari agama ini. Ini ada pun orang-orang yang enggak suka belajar, ya mereka tidak akan senang. Pengajian itu pengennya kayak nonton dagelan gitu loh. Kayak nonton ludruk, dagelan, apa namanya, komedi seperti itu. Orang gelem mikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akal itu dia tidak gunakan untuk mempelajari Alkitab wassunnah. Wa idza qulta, dan apabila kamu mengatakan naruddu ala jama'at at-tabligh. Naruddu ala jama'at at-tabligh. Mau kita membantah jamaah tabligh. Gitu. Qalu, mereka akan mengatakan, kaifa naruddu ala jama'at at-tabligh? Bagaimana kamu ini membantah jamaah tabligh? Wa hunaka manhum asharrun minhu kas-sufiyyah. Sedangkan di sana ada aliran yang lebih jelek, yang lebih bobrok daripada jamaah tabligh, yaitu orang-orang apa? Sufi. Ya. Dengan jamaah tabligh dan sufi itu ya mirip lah, kayak saudara kembar gitu. Heeh. Ngapa ora? Koyone kok ya. Jadi ketika kita membantah jamaah tabligh itu kita bantah akidahnya. Adapun orangnya ya belum tentu. Saya itu pernah loh habis sholat di masjid kampung saya ada jamaah tabligh itu. Saya habis sholat, kemudian setelah sholat itu saya disalam, salami, assalamualaikum, gitu. Waalaikumsalam, sambil saya tersenyum. Langsung dia mendekati saya langsung dirangkul begitu. Saya dalam hati kecil saya horor, saya bilang. Baru kenal ini. Dia bilang begini, antum kok beda sama orang-orang lain. Beda gimana? Saya tanya begitu. Biasanya kalau ada ikhwan penampilannya seperti antum ini, kalau dikasih salam dia enggak mau menjawab, apalagi tersenyum. Tapi antum beda katanya. Ya betek gue rung tumon. Tunggale okeh ini. Saya bukan makhluk langka. Terus saya diajak makan. Terus saya habis makan, tapi saya dipaksa diajak makan, ya sudah saya makan. Nah, setelah makan mereka ini udut, mana masjid. Kedul, kelepas, kelepus. La ilaha illallah. Bagaimana orang-orang yang apa tidak memiliki ilmu, dia akan berdakwah mengajak kepada Islam yang hakiki, Islam yang murni, kalau dia sendiri jauh dari syariat Islam. Itu saya temui langsung seperti itu. Jubahnya dicopot, sumuk ngono nganggo kaos singlet, kapan cekak terus udut. Ki piye iki? Kok horor banget ngono. Itu hanya pengalaman yang saya alami. Adapun yang lebih dahsyat daripada itu adalah akidahnya. Akidahnya horor ini. Satu firqah ini. Saya punya kitab namanya Al-Qawlul Baligh Fit Tahdhir An Jama'ati Tabligh. Itu ucapan yang lengkap, ucapan yang bagus di dalam menjelaskan kekeliruan-kekeliruan jamaah tabligh. Tulisan Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullahu taala. Kitabnya ya segini mungkin dua kali tebal kitab yang sedang kita baca ini. Ya. Dan ini didirikan di India oleh seorang yang suka beribadah di kuburan-kuburan. Padahal Nabi melarang seseorang beribadah di kuburan. Mana dalilnya? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah yafirru minhu syaitan. Sesungguhnya setiap rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan itu akan lari darinya. Kata para ulama, Nabi di dalam hadis ini memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran di rumah, untuk sholat di rumah. Jangan sampai kita tidak baca Quran di rumah, tidak sholat di rumah, sehingga rumah kita seperti kuburan. Artinya kuburan itu tidak boleh dipakai untuk baca Quran, tidak boleh dipakai untuk ibadah sholat. Itu kaidah asal. Ya, kaidah apa? Asal. Nanti ada pengecualiannya, ada. Kapan itu? Yaitu sholat gaib. Boleh sholat gaib, belum sempat nyolati lalu berdiri sholat di situ. Yesus sekali itu tok. Tapi nek bendino sholat neng kono itu jatuh ke dalam larangan Nabi. Nah, firqah ini didirikan oleh seorang yang sangat hobi beribadah di kuburan dan sangat benci terhadap dakwah tauhid. Makanya antum melihat para peserta dari firqah ini rata-rata enggak ngerti apa itu tauhid. Syahadatnya aja enggak paham. Syahadat itu syaratnya apa, rukunnya apa, konsekuensinya bagaimana, enggak ngerti. Pokoknya ngajak uang sholat gitu. Tiga hari tinggal gitu. Semangatnya luar biasa. Bagus. Tatkala kita membantah akidah mereka, bukan berarti kita harus bengis kepada person-personnya. Enggak. Karena rata-rata mereka ini orang-orang yang tidak ngerti, belum faham, belum mengenal akidah Islam yang sahih. Dan banyak di antara teman-teman yang hadir di sini, mereka mantan banyak. Mau cerita ke saya kok. Oh, aku lah ndekban nggih ngoten niku. Ampun, aku lah malah pun IPB barang ngono iki. India, Pakistan, Bangladesh, IPB. Itu pokoknya terus nabung, nek perlu mae sawahe didol dalam rangka untuk mendapatkan IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Dan sekarang firqah ini sudah terpecah lagi. Ya. Menjadi beberapa di tempat negara tempat asalnya sudah terpecah lagi dan saling kepruk-keprukan di sana. Taburan ada videonya itu. Adapun yang di Indonesia katanya ikut aliran Nizamuddin apa bagaimana saya agak kurang tahu. Tapi yang jelas firqah ini banyak sekali apa yang namanya penyimpangannya. Kita membantah kepada jamaah tabligh. Qalu mereka mengatakan kaifa taruddu ala jama'ati tabligh wa hunaka man hum asharrun minhu kasufiyah. Bagaimana kamu membantah JT? Di sana ada yang lebih bejat dari JT yaitu SH singkatan Sufi, pakai suat Sufi. Sufi suka minfi. Wa idza ji'ta, dan jika engkau taruddu ala sufiyah, engkau membantah kepada sufiyah. Qalu mereka mengatakan lagi, la taruddu alaihim, jangan kamu membantah sufiyah, fa innahum hafizuddin, karena mereka itu menjaga agama. Ayyamal istimar fi zawayahum wa takayahum. Mereka menjaga agama Islam ini tatkala ada masa-masa apa? Penjajahan. Di tempat-tempat ibadah mereka. Mereka menjaga agama. Kok kamu bantah itu? Sufi ini horor loh ini. Ya, di tempat saya itu ada satu pengajian. Ya, sufi, suka mimpi tadi. Jadi Pak Ustadznya itu bilang, setiap kali pengajian itu isinya bukan baca Al-Quran sunnah lah. isinya menafsirkan mimpi. Ditanya, si fulan, antum kemarin mimpi apa? Saya mimpi dicokot ular. Itu artinya begini, begini, begini. Kamu mimpi apa? Saya belum mimpi. Kamu tidur dulu. Iya. Yeah. Disuruh tidur. Jadi ini jamaah suka tidur ini. Itu ada. Dan sekarang pemimpinnya sudah meninggal dunia. Itu, sufi. Aneh-aneh. Ya, beberapa orang yang saya temui yang banyak itu di jalan-jalan, dia tuh pakai celana gombrang, pakai baju hitam, pakai ikat kepala, terus pakai caping, pakai buntelan itu, terus pakai tongkat ulo, jalan-jalan dia itu di jalan seperti pengembara gitu. Ini adalah orang yang terpengaruh pemikiran sufi. Gak bisa tidak. Itu riyadhah katanya. Riyadhah ruhiyah, melatih diri. Orang-orang sufi ini orang gila aja disangka sebagai wali. Bener enggak itu? Itu bener loh itu. Wali edan. WE, wali edan. Dan rusaknya luar biasa. Ketika sudah mencapai derajat hakikat, ya sudah tidak perlu lagi melakukan syariat. Jadi syariat itu kulit, Mas. Tidak penting. Yang penting itu intisari, cinta kepada Allah. Jadi orang beribadah kepada Allah karena neraka itu syirik. Orang beribadah karena pengen surga itu syirik. Kalau begitu Nabi kita syirik. Karena Nabi meminta kepada Allah surga dan takut kepada neraka. Coba bayangkan ini, sufi ini. Horor. Tapi ketika kita membantah sufi, jangan dibantah sufi ini. Mereka menjaga agama kita. Tatkala hari-hari penjajahan. Wa idza ji'ta taruddu ala sufiyya qalu la fa inna hunaka man huwa syarrun minhum ar-rawafid. Dan jika engkau membantah kepada sufiya, mereka mengatakan lagi tidak. Karena di sana ada orang yang lebih bejat daripada sufiya, yaitu orang-orang rawafid, orang-orang rafidah. Orang-orang syiah yang tadi sore saya share videonya itu loh. Natakallamul yauma an Spiderman. Hari ini kita akan berbicara tentang Spiderman. Al-ba'at yaqulun anna Spiderman min alil bait. Sebagian orang mengatakan Spiderman itu termasuk ahlul bait Nabi, keturunannya Nabi katanya. Wa ana aqulu lahu la wa innama Spiderman min muhibbi alil bait. Tapi Spiderman itu adalah pecinta dan pengikut ahlul bait katanya. Ya. Wa indama ya'malu bi yadihi hakadha fa huwa yadullu ala annahu min dzurriyyatil hasan. Kok sampean apa lo mau tak puter bolak-balik? Ketika dia mengatakan apa berbuat dengan tangannya seperti ini, itu menunjukkan dia keturunannya Hasan. Wa idza ya'mal bi yadihi hakadha fa innahu min dzurriyyatil Husain. Itu dari keturunan gendeng rawafid ini. Edane luar biasa. La haula wala quwata. Itu pun di Indonesia ada pengikutnya. Iya. Banyak. Di Klaten ini pun ada. Orang-orang pengikut Syiah Rafidah yang melampaui batas di dalam mencintai Ali dan keturunannya. Mereka memiliki imam 12 dan semuanya berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Gitu. Dan mereka mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman itu telah merampas hak kekhilafahan dari Ali bin Abi Thalib. Pusatnya sekarang ada di Iran. Dan Iran ini salah satu negara yang hancur lebur karena virus corona. Iran. Bahkan penasihat Ayatullah Khamenei mati kena virus corona. Terus salah satu menteri kesehatan Iran sedang merilis jumlah orang yang terkena corona, dia sendiri kena corona. Iya, namanya siapa tadi? Lupa. Jadi sudah 50 lebih orang mati kena virus corona di negeri Iran. Itu pusat Syiah Rafidhah di dunia. Makanya dulu ada yang tanya, katanya Iran mau menyerang Amerika, itu ngedebus kerincing. Antum masih terlalu hijau kalau mempercayai berita ini. Ya, Iran mau memerangi Amerika itu sudah dari tahun 1979. Dan itu hanya dagelan mereka. Karena Iran Zionis dan Amerika itu hakikatnya adalah satu negara. Karena Syiah itu agama pikiran Yahudi. Dan Amerika itu adalah bonekanya Yahudi. Iran juga bonekanya Yahudi. Sampai ada ulama kita menulis Badrul Majhud fi musyabahatir rawafid bil Yahud. Ya, mengerahkan daya dan upaya untuk menjelaskan sisi-sisi persamaan antara agama Yahudi dengan agama Syiah, Rafidah. Agama Syiah ini dibuat oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Gitu. Pusatnya ada di Iran sana. Dan virus HIV yang termasuk paling banyak di dunia ada di Iran. Karena mereka menganut syariat yang bernama nikah mut'ah, kawin kontrak. Menikah semalam saja, menikah dua malam saja. Aku nikahi kamu dengan mahar sekian selama satu minggu. Setelah satu minggu cerai dengan sendirinya. Itu boleh, halal menurut mereka. Horor tidak itu? Jadi berita-berita yang ada dari Iran itu jangan antum percaya. Ya. Meskipun konon katanya memperjuangkan Islam itu bel. Enggak pusi mereka. Jadi ketika kita mau membantah sufi, oh jangan bantah sufi. Di sana ada yang lebih sesat daripada sufi. Itu apa? Syiah. Wa idza ji'ta taruddu 'ala ar-rawafid. Dan tatkala engkau membantah kepada orang-orang Rafidah, kalau mereka mengatakan idzan aqrarta aina Amerika. Kalau kamu membantah orang-orang Syiah, orang-orang Iran, maka engkau telah membuat senang Amerika. Gitu lagi. Karena orang-orang termakan berita. Karena orang-orang Iran itu di mana-mana jargonnya adalah al-mautu li Amerika, al-mautu li Amerika, kematian bagi Amerika, kematian bagi Amerika. Amerika itu setan besar, itu sudah dari tahun 79 sejak pecah revolusi Iran di bawah kepemimpinan siapa? Khomeini. Ya, pemimpin tertinggi Iran itu Khomeini, sekarang sudah mati diganti oleh Khomeini. Kalau dulu Khomeini, sekarang Khomeini. Khomeini, Ali Al-Khomeini. Kalau dulu Khomeini. Khomeini, bahasa urdunya Khomeini. Kalau bahasa Arabnya Al-Khomeini. Sudah mati, is dead ya. Terus diganti Khomeini. Nah ini Khomeini, penasihat Khomeini kemarin mati. Yang kita doakan mudah-mudahan Khomeini nusul di sana. Lebih bablas. Itu tentang apa? Tentang Syiah. Awal-awal kali itu jargonnya enggak langsung mencaci maki sahabat, enggak. Tidak langsung mengajarkan nikah mut'ah, enggak. Ya, mereka akan mengajarkan cinta kepada keluarga Nabi. Cinta kepada keluarga Nabi terus sampai kecintaan itu tumbuh. Tetapi kemudian dipolitisir, ditambah sampai kecintaan itu melampaui batas. Ketika sudah melampaui batas, mereka akan menceritakan kisah-kisah ya perselisihan yang terjadi antara sahabat dan keluarga Nabi. Lalu mulai tumbuh rasa benci kepada sahabat. Tapi belum mencaci. Tapi itu disampaikan terus-menerus, kemudian berani mencaci maki sahabat. Ya, sampai-sampai orang Syiah mengatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah dua berhala Quraisy. Sampai-sampai mereka mencaci maki sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak. Siapa itu? Sahabat Nabi meriwayatkan hadis Nabi paling banyak siapa? Abu Hurairah. Ya, ada seorang tokoh Syiah namanya Abdul Husain, bayangkan. Hambanya Husain. Boleh enggak kita memberi nama orang hambanya Husain? Enggak boleh. Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi. Al-Amili Al-Iraqi. Dia hidup di masa hidupnya Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dia menulis kitab Al-Muraja'at, ya, kitab palsu. Dia mengklaim berdiskusi dengan Rektor Al-Azhar Fadilatul Syekh Bishri Al-Maliki yang bermadhab Maliki waktu itu. Tetapi anak turunnya Syekh Bishri Al-Maliki ditanya itu tidak pernah menemukan surat-menyurat antara dia dengan Abdul Husain. Jadi Abdul Husain itu mengklaim secara pribadi membuat kitab seolah-olah isinya dialog antara dia dengan Syaikhul Azhar, padahal aslinya enggak ada. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya Dialog Sunnah Syiah. Ya, diterbitkan di Bandung. Penerjemahnya ada, penerbitannya ada. Saya sebut nanti aku iso dianu. Demo dilarang. Nah, di samping al-muraja'ah dia juga menulis kitab judulnya Abu Hurairah. Tebal sekali diterjemah, ya. Itu isinya dari awal sampai akhir celaan dan caci maki kepada Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah sudah bisa ditumbangkan, ribuan hadis Nabi hilang. Dan itu target orang-orang Rafidhah. Katanya Abu Hurairah itu dia belajar hadis kepada Nabi itu hanya untuk cari makan saja. Dan dia banyak sekali memalsukan hadis-hadis Nabi. Kata dia, pernah satu kali Abu Hurairah kelaparan sampai pingsan. Lalu dibawa kepada Nabi, dikasih makan dan seterusnya. Lalu dia menciptakan hadis-hadis palsu untuk Bani Umayyah agar diberi makan. Itu tuduhan-tuduhan siapa? Orang-orang Syiah kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Ibnu Mas'ud, padahal Nabi sendiri mengatakan, bahwa alladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya salah satu dari kalian menginfakkan satu gunung Uhud berupa emas, tidak bisa menandingi satu mud sedekahnya sahabat. Tidak pula bisa menandingi setengah mud. Setengah mud itu segini. Ya, antum sedekah satu gunung Uhud berupa emas, tidak bisa menandingi secaruan tangan infak yang dilakukan oleh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencaci maki sahabatku. Itu Nabi seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian membantah rawafid, kamu membuat orang Amerika senang, katanya. Qulna idzan naruddu ala man? Kita mengatakan kalau begitu kita membantah siapa? Wa dinu aktsaril muslimin al-yum muthqanun bil jarrah. Yang agama kaum muslimin di zaman sekarang itu rata-rata antipati dengan apa? Dengan jarrah. Itu dengan bantahan. Sudahlah, enggak usah membantah. Biarkan saja masing-masing, yang penting kita bersatu. Wa ainal muqtaduna bihi firrat 'alaihim. Wa ainal mubtadi'ah? Lalu di manakah ahli bid'ah itu? Alladzina kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minhum. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperingatkan umat dari mereka ini. Wa ainal muqtaduna bihi firrat 'alaihim? Lantas di manakah orang-orang yang mengambil contoh suri tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membantah penyimpangan dan kesesatan? Kalau antum di dalam masalah dunia saja gawe botol umpamanya, antum punya karyawan 10 gawe botol, kini eneng sing keliru kurang pas, antum meneng wae apa dilek ki apa dijelaskan? Jelaskanlah. Antum dadi juragan apa sekarang? Juragan bakwan atau juragan donat? Ada karyawan antum yang salah membuat donat, donat kok bolongannya 3? Antum diam saja apa antum jelaskan? Jelaskan. Ini dalam masalah dunia saja dijelaskan kesalahan. Kok di dalam masalah agama kok diam saja? Antum jadi ahli obat, kepala apotek. Ada karyawan antum itu yang menuliskan obat keliru. Ya. Obat apa namanya? Sakit kepala itu keliru diwenehi obat nyamuk. Antum diam saja wis men ya, dosisnya nyamuk pula. Malah kurang-kurang ya tukurene neh. Ya mati no. Orang sakit kepala dikasih obat nyamuk. Itu dalam masalah dunia. Apa ketika antum menjelaskan, "Mas, iki obat nyamuk utawa obat menungso." Lalu teman antum datang, "Kamu jangan bantah dia. Dia ini punya jasa di apotek ini." Apa begitu? Hah? Ya enggak. Jasa itu urusan dia dengan Allah. Adapun penyimpangan ya tetap harus dijelaskan. Kan begitu ya? Iya. Di dalam urusan dunia kita tidak boleh diam, apalagi di dalam urusan agama, di dalam urusan syariat, di dalam urusan akhirat, keselamatan orang di akhirat kelak. Maka kita tidak boleh diam dan kita meniru apa? Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahli bid'ah. Hadza yadullukum ala anna qawlahum, fenomena ini menunjukkan kepada kalian bahwasanya ucapan mereka, nata'awanu fi mattafaqna alaihi, wa yuhadziru wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Ini adalah jargonnya ya orang-orang yang tidak mengenal akidah ahli sunnati wal jamaah. Ya, ucapan mereka itu nata'awanu, kita saling tolong-menolong, fima di dalam apa-apa ittafaqna alaihi, apa-apa yang kita bersepakat di dalam masalah tersebut. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi, dan kita saling memberi uzur di dalam permasalahan yang kita berbeda di dalamnya. Ya, itu jargon yang keliru, jargon yang sesat. Kita itu saling tolong-menolong di dalam hal yang kita sepakati. Tetapi kita saling memberi uzur di dalam masalah-masalah yang kita berbeda pendapat di dalamnya. Us menengah wae, tidak usah dijelaskan. Berilah uzur kepada saudaramu. Dia punya jasa. Kalaupun dia keliru, biarkan saja. Itu kan pikiran dia. Gak usah memaksakan pendapat. Itu. Itu kalau diberlakukan dalam urusan dunia, bobrok rumah sakit kita itu. Ya. Satu dokter mengatakan, dokter anu ini apa? Yang baru latihan teman, Koas. Dokter Koas mengatakan, "Wah, iki anu iki. Loro weteng. Kudu dibedah. Ya, livernya harus dicuci." Dicuci nganggo apa? Nganggo alkohol. Bedah dulu diambil livernya dicuci, kosoki. Tapi kepala rumah sakit mengatakan, "Ini bukan liver ini. Ya, ini hanya mencret biasa. Kasih obat mencret nanti sembuh." Oh, enggak bisa, Pak Dokter, itu gimana? Ini meskipun dokter Koas, tapi dia punya jasa di rumah sakit ini. Jangan diperingatkan dia. Kita saling memberi udur. Memberi udur dia, nyawanya menungso yang memberi udur. Ya. Kalaupun dia keliru di dalam ijtihad medisnya, itu hanya akan membahayakan dunia seseorang. Tapi kalau seseorang keliru di dalam urusan agamanya, yang bahaya bukan hanya dunia, tapi akhiratnya seseorang. Dan yang bahaya bukan hanya satu, tapi banyak orang. Lihat, para pemuda yang memiliki pemikiran radikalisme, yang gak ngerti baca Quran, gak ngerti baca hadis, gak ngerti bahasa Arab, gak ngerti ilmu usul, ilmu mustalah hadis, gak ngerti. Lalu dia beristihad sendiri, pemerintah kita kafir dan harus dilawan, harus dibom. Itu yang bahaya si pemuda ini saja atau orang lain ikut bahaya? Orang lain ikut bahaya. Kalau dia ngebom banyak, ratusan orang bisa mati. Nah, kita perlu memperingatkan dia, menjelaskan agama yang benar, manhaj ahli sunnati wal jamaah, dalam rangka untuk menyelamatkan dia dan menyelamatkan orang banyak di dunia dan juga di akhirat. Begitu, bukan malah saling memberi uzur, ya, bekerja sama di dalam hal yang disepakati dan saling memberi uzur di dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ucapan mereka ini la yuriduna bihi faqat al-khilaf al-fiqhi. Mereka tidak menginginkan untuk menerapkan kaidah ini di dalam masalah fikih saja. Kalau kaidah tersebut diterapkan dalam masalah fikih, itu enggak jadi soal, enggak jadi masalah. Benar tidak? Contoh nih, ada orang sholat ketika tasyahud ada yang menggerak-gerakkan jarinya, ada yang tidak. Enggak apa-apa. Dia punya dalil, ini punya dalil, ini masalah fikih. Fiqhiyah khilafiyah ijtihadiyah. Yasubul khilafu fihi. Dibolehkan berbeda pendapat. Karena para ulama kita ahli sunnati wal jamaah juga berbeda dalam masalah ini. Kemudian ada orang sholat turun lututnya dulu, ada yang turun tangannya dulu. Enggak apa-apa, masalah fikih. Kalau diberlakukan kaidah tadi, saling memberi uzur satu sama lain dalam masalah yang kita berselisih, bagus ini di dalam masalah fikih. Tapi orang-orang ini mereka tidak menginginkan hal ini. Wa innama yuriduna bihi aidan al-khilaf al-aqadiyya baina at-tawa'if al-muslimah. Tetapi mereka juga ingin memberlakukan kaidah saling memberi udzur itu di dalam masalah khilaf al-aqadiyya. Perbedaan akidah yang prinsipil baina at-tawa'if al-muslimah yang terjadi di antara sekte-sekte kelompok-kelompok Islam. Itu. Jadi mereka menyimpang akidahnya, wis biarkan saja. Minta kepada kuburan wis men. Kemudian menolak syafaat Nabi, biarkan saja, kita saling memberi udzur satu sama lain. Ini rusak kalau begini, Pak. Ya, makanya kita mempelajari kitab akidah agar kita paham mana toh prinsip-prinsip akidah itu, kemudian kita harus bersikap ya, Kalau perbedaannya di dalam masalah prinsip akidah, ya kita tidak boleh memberi udzur, harus dijelaskan. Ini dalilnya, ini yang benar, yang itu salah, itu sesat, itu keliru. Tapi kalau masalahnya fikhiyah, khilafiyah, ijtihadiyah, maka kita harus memberi udzur. Wal gharibu, dan yang aneh lagi, anna hadhil muwazanata bainal hasanati wassayyiat, bahwasanya sikap apa ini namanya al-muwazanah, keseimbangan ini antara kebaikan dan keburukan, allati yatabarrauna biha la ab'adun nasi an dinillahi sahih bismil insaf, ya apa yang mereka sebut dengan apa namanya al-muwazanah, kamu itu ya kalau membantah si fulan, jangan-jangan disebutkan kesesatannya saja, kebaikannya itu juga harus disebutkan. Ya. Ucapan ini teramat sangat jauh, ya, muwazanah ini prakteknya dengan yang disebut insaf. Insaf itu apa ya? Objektif di dalam menilai. Insaf itu bagus di dalam Islam. Ya, tapi kalau al-muwazanah enggak. Dan al-muwazanah ini sangat jauh prakteknya dari kata insaf atau objektif. La yutabbiqunaha ma'a ahli sunnati atba'is salaf. Karena mereka tidak memberlakukan al-muwazanah ini kepada ahli sunnah. Tatkala ahli sunnah membantah kesesatan, mereka mengatakan, "Hui, kalian sebutkan juga dong kebaikannya. Ini ahli bid'ah ini mereka juga punya kebaikan." Tapi tatkala mereka membantah ahli sunnah, mereka hanya menyebutkan apa? Keburukan-keburukannya saja. Jadi mereka itu tidak adil di dalam memberlakukan kaidah mereka sendiri. Ya, masih pakai sistem tebang pilih. Justru membela ahli bid'ah, justru ahli sunnah malah dibantai habis-habisan sama mereka. Dituduh murji'ah, dituduh antek penguasa, dituduh memecah belah umat, dituduh sok bener sendiri, sok suci, sok merasa paling benar, mengkapling surga, dan seterusnya. Yang jelek-jelek saja disebutkan. Id la yakaduna yadhkurunahum bi khair, karena hampir-hampir saja ya mereka tidak pernah menyebutkan ahli sunnah itu dengan kebaikan. Bal yansauna khairahum, bahkan mereka melupakan kebaikan ahli sunnah. Wala yasma'una bi muhadaratihim, dan mereka tidak mengizinkan manusia untuk mendengarkan kajian sunnah. Wala bi ta'allumi alaihim, tidak mengizinkan manusia untuk belajar kepada dai-dai sunnah. Wala binasyri kutubihim, tidak boleh juga menyebarkan kitab-kitab mereka. Bal laisa liha ulai haqqun fi insafihim, bahkan mereka tidak memiliki sifat, tidak memberikan hak kepada ahli sunnah untuk mereka bersikap insaf kepada ahli sunnati wal jamaah. Terus begitu alasannya. Maka orang-orang yang benar, orang-orang yang insya Allah beruntung kelak di dunia dan di akhirat, adalah orang-orang yang meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi senantiasa menjelaskan bahaya bid'ah dan ahli bid'ah dalam setiap khutbah-khutbah beliau. Setiap kali khutbah, setiap kali ceramah, Nabi senantiasa memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan. Jadi teman-teman ini kalau mau mengadakan pengajian, ora usah dikte Pak Ustaz. Pak Ustaz, tolong jangan ngomong bid'ah di sini ya. Terus begitu kita ngomong apa kalau begitu? Nabi setiap ceramah membicarakan itu, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Tapi orang di zaman sekarang malah takut membicarakan bid'ah itu. Ya. Padahal bid'ah itu kan ajaran agama yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Allah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nanti kita anehnya pelan-pelan dari sejak tahun 80-an itu begitu terus, pelan-pelan terus. Saya itu ya sejak kecil, cili indil-indil SD, itu sudah diributkan tuh masalah peringatan untuk orang mati ini. Klasik. Ya kita gak usah keras-keras, kita kan merubahnya tuh pelan-pelan. Nanti aku tuwek semen ya, anak luar papat, itu masih seperti itu. Hancur kapan liar menjelaskan kalau begitu. Ya presiden ini ganti bolak-balik kok kamu cara argumenmu cara jadul begitu. Dari dulu seperti itu. Pelan-pelan, enggak usah keras-keras, nanti kan kita merubahnya itu alon-alon. Pada prakteknya orang yang mengatakan ini dari saya kecil sampai sekarang yo jek sregep wae. Lah kowe iki jare arep merubah pelan-pelan, kowe malah dadi aktivis. Malah menjadi penggerak utama iki jane karepmu piye? Lambemu kuwi nek diugemi apa ora gitu. Itu ya. Kalau ada yang menolak ya itu satu hal yang wajar, benar tidak? Kebenaran disampaikan ada yang menerima alhamdulillah, ada yang menolak ya wajar. Yang keliru itu kebenaran disembunyikan. Itu keliru itu, Pak. Bukan berarti kita harus keras, enggak apa saya keras to ngene. Aku atos apa ora ngene. Lemu mentul-mentul ngene, Pak. Saya merasa tidak keras meskipun penyampaian bid'ah itu tidak mesti harus dengan bahasa yang meto-meto. Ngeden-ngeden pecicilan. Coba antum simak ceramah bahasa Jawa yang biasa ada di saya sampaikan itu. Itu meto-meto apa tidak? Enggak, biasa saja. Itu simbah-simbah yang ngerungok, okay? Di kebonan, di ganti warna. Itu yang mendengarkan simbah-simbah orang-orang desa. Kita matur dengan bahasa Jawa halus tentang bid'ah, tentang syirik. Enggak ada masalah sampai sekarang. Pengajiannya itu sejak saya masih Joko Ting-Ting sampai sekarang sudah tong-tong. Alhamdulillah masih jalan dan tidak ada kendala. Kalaupun ada kendala, ya wajar. Nabi saja ada kendala. Nabi diusir dari Mekah, diusir dari Taif, sampai Nabi berhijrah ke Madinah. Baru kemudian di Madinah beliau mendapatkan para penolong yang hebat, ya, mendapatkan para penolong-penolong dakwah Nabi. Jadi kalau pengajian tidak diterima di sini, tidak cocok, disuruh ngalih, ya ngalih saja, biasa saja. Di tempat lain masih banyak yang membutuhkan dakwah sunnah, banyak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak saya ini pernah juga, meskipun pengalaman saya baru secuil. Guru-guru kita yang jauh lebih senior, warak diusir itu, ya sudah kenyang. Tapi mereka tetap eksis mendakwakan sunnah, mengajak manusia kembali kepada syariat, kembali kepada Al-Quran dan sunnah, dan memperingatkan kaum muslimin dari bahaya-bahaya pemikiran yang menyimpang dan seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Dan sisa waktu yang ada sebagaimana biasa kita gunakan untuk membaca pertanyaan yang telah antum tuliskan. Kita sampai di halaman 37 paragraf terakhir ya. Besok tolong diingatkan. Saya hidup di dunia sudah berbuat dosa berkali-kali dan sering mengulangi maksiat yang sudah berusaha menghilangi, tetapi hawa nafsu maksiat itu sering menghadiri dalam jiwa hati saya. Saya juga masih apa ini? PP dendam, iri hati, gelisah dan sulit menenangkan jiwa. Bagaimana untuk mengatasinya? Ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki dua posisi penting dalam hidupnya, yaitu komposisi penting dalam hidupnya, yaitu jasad dan ruh. Penanya ini merasa gelisah karena kemaksiatan yang dia lakukan itu menunjukkan masih ada setitik keimanan di dalam hatinya, dan dia harus mensyukuri itu. Ini menunjukkan bahwasanya ruh kita itu butuh makan juga, bukan hanya jasad yang butuh makan. Dia mengatakan dirinya gelisah, dirinya sengsara, ingin menjauhi kemaksiatan tapi tak mampu, dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia sedang tidak nyaman, berarti rohnya dia sedang kelaparan, tidak memiliki nutrisi, tidak memiliki vitamin untuk jiwanya. Maka penanya ini harus mulai memberikan nutrisi untuk jiwanya dengan amal soleh, melakukan amal-amalan sunnah yang lahiriah ataupun yang batiniah. Dan yang paling mantap dalam hal ini, paling bergizi, bernutrisi bagus bagi jiwa adalah membaca Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berteman dengan orang-orang soleh. Saya yakin penanya ini masih bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh, dan saya yakin bacaan Al-Qurannya masih lemah. Saya yakin juga zikirnya dia masih lemah. Jadikan zikir sebagai wirid harian. Sering saya sampaikan untuk membaca buku ini. Kebetulan bawa ini. buku zikir pagi dan petang yang ditulis oleh guru kita Al-Ustaz Yazid Ibnu Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Ini tipis, zikir pagi dan petang dan sesudah sholat fardu. Jaga sholat lima waktu, baca buku ini dan nikmati. Jangan keburu-buru, jangan terburu-buru membacanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis sholat, subhanallah, matanya ngelirik. Temannya kok is berdiri ya, wah, ikut keluar aja lah. Itu yang mengakibatkan jiwa kita menjadi tidak sehat, kekurangan nutrisi, kering, kerontang, dan mengakibatkan kegelisahan hidup. Itu baru sanksi di dunia. Nanti di neraka, kalau sampai tidak bertobat, ya neraka tempat kembalinya harus dihanguskan dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang tidak kalah penting adalah sering-seringlah berdoa dengan serius, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berteman dengan orang-orang soleh. Di desa saya masih banyak pelaku bid'ah. Di desa saya pun sama. Insya Allah di desa kita rata-rata memang seperti itu. Jadi jangan pernah antum itu menyangka desa antum yang paling parah. Antum kurang piknik. Apa dikira saya itu hidupnya nyaman, enak, semuanya ahli sunnah, RT, RW, tetangga, lurah, ahli sunnah semua. Enggak. Kondisi kita enggak jauh beda. Wong awake dhewe iki jek cerak omahe, jek padha kelatene to. Padha kelatene kok le. Terutama tentang arah kiblat, sudah dibenarkan arah kiblat, tapi diluruskan ke barat lagi. Bagaimana sikap kami? Lu ini bukan bid'ah ini kan? Masalah kiblat ini. Apakah harus sholat di masjid desa? Iya, sholat di masjid sendiri. Masalah kiblat itu kok dipusingkan? Itu bukan masalah prinsipil. Itu masalah ringan. Masalah kiblat. Kiblat itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Kalau antum tidak menghadap kiblat, tidak sah sholatnya. Ini yang harus dipahami. Benar apa tidak? Nah, kalau sudah seperti itu, yang perlu antum pahami adalah orang yang berkewajiban menghadap Ka'bah secara tepat 100% hanyalah orang yang bisa melihat Ka'bah secara langsung, live, bukan siaran ulang. Melihat langsung Ka'bah di depan matanya, maka dia harus tepat. Adapun orang yang jauh dari Ka'bah tidak disyaratkan harus tepat. Ya, ini yang harus antum pahami. Kalau kita yang ada di Klaten ini harus tepat, sulit. Karena jarak kita dengan Mekah itu wah lama sekali. Jauh sekali kok lama sekali. Naik pesawat itu konon katanya 9 jam. Konon ya, aku ya orang tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua haji dan umrah. Allahumma amin. Syukur gue sok bareng-bareng. Pak Sepur mini. Jadi kita kembali. Jadi orang yang jauh dari Ka'bah, dia tidak harus menghadap Ka'bah secara tepat. Karena kalau harus, antum akan sulit. Nih, antum nih menghadap sudah tepat ke arahnya. Antum ketika bangun dari sujud, minger sak mili saja. Srit gitu. Sak mili, srit. Iku kene iki. Sak mili yo ngene iki. Srit. Nah, ngene iki sak mili. Ketika ditarik garis lurus, antum sudah luput dari Ka'bah. Benar apa tidak? Wes antum menghadap sini saja. Ke Masjid Istiqlal sing gedhe, rasah Ka'bah sing cilik. Masjid Istiqlal sing gedhe antum arep ngulon. Kuwi minger sak senti srit ngono kuwi. 12 tekan Australia kok. Ora tekan Masjid Istiqlal. Benar apa enggak? Kecuali antum sholat di sini ditaleni dadung yang Ka'bah. Tapi kan dadungnya ditabrak sepur, dipangan iwak paus kan begitu. Ya, jadi mungkin apa tidak? Antum berani menjamin setiap sholat antum itu mesti tepat menghadap Ka'bah? Enggak ada. Maka yang berkewajiban tepat menghadap Ka'bah hanya orang yang bisa melihat Ka'bah dari dekat. Ngerti Ka'bah ning kono kok malah salate minger ini batal salatnya. Tapi kalau antum di Klaten sini minger sithik itu enggak jadi soal. Mana dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Madinah, Madinah ini Arab salat di mar nang ndi? Ngidul ta? Wis tau. aku tahu ning Pondok Medina ning Boyolali ning. Pernah ngisi di, pengajian di pesantren namanya Mekah di Senggrong Andong Boyolali. Jadi isuk-isuk ya aku ditekan kan ning kita bi arep ning Mekah. Padahal itu nama pondoknya Pondok Mekah. Nabi ada di Madinah, Nabi mengatakan al-qiblatu ma bainal masyriqi wal maghribi. Kiblatnya ahli Madinah itu adalah antara timur dan barat. Itu kata Nabi seperti itu. Enggak masalah antum mau agak tenggara atau ke selatan atau ke mana tuh? Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat daya. Enggak masalah. Karena kiblat kata Nabi antara timur dan barat. Antum mau ke selatan monggo, mau ke tenggara monggo, mau ke ini monggo. Tetapi diusahakan yang paling tepat arahnya mana. Nek ngerti di orang masalah. Termasuk di sini pun saya juga begitu. Nek pas salat ning masjid, ya wong kancane mikir rada nganengen ya saya nengen. Nek ning emper wong sempit tok ya ngulon wae. Itu yang terjadi. Jadi bukan jadi masalah besar. Makanya orang kalau enggak ngaji satu masalah kecil itu diburui gunung. Ora kuat aku nang desa kene. Oh, jebule entuk ta. Walah. Hati wis aku neng-nengan ro tak miring. Mataun-taun. Apakah Asy'ariyah termasuk ahli bid'ah atau hanya pelaku bid'ah? Asy'ariyah itu bukan orang loh. Itu dia adalah akidah yang menolak dari menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antara prinsip mereka adalah yang ditulis di dalam kitab Jauharatul Tauhid. Mereka punya prinsip penting ini. Prinsipnya menyatakan begini: Wa kullu nassin awhamat tashbiha awwalhu aw fawwathu arum tanziha. Setiap dalil, setiap nas yang mengesankan adanya penyerupaan Allah dengan makhluknya, maka dalil tersebut harus ditakwil, harus ditahrif atau ditafwid, dihilangkan maknanya. Itu prinsip mereka. Jadi ketika ada dalil yang mengesankan, patokannya mengesankan apa? Otak, akal mereka. Menurut akal kita dalil ini kok mengesankan adanya penyerupaan Allah dengan makhluk, maka dalil ini harus ditakwil dengan makna yang lain atau maknanya kita tidak menetapkan. Seperti itu prinsip mereka. Contoh, wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, akan tetap wajah Tuhanmu. Wajah Allah. Ini wah, kalau kita menetapkan wajah berarti bahwa Allah sama dengan makhluknya. Oh, ini maksudnya bukan wajah ditakwil, maksudnya adalah yang lain. Maksudnya adalah pemberian Allah. Tangan Allah maksudnya pemberian Allah. Seperti itu. Itu prinsip mereka. Jadi mereka tidak mau menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah karena alasan akal. Itu. Dan itu satu aliran yang tidak benar. Ada pembahasan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ngapa? Ditulis bahwa beliau membagi tauhid menjadi lima. Rububiyah, ilahiyah, asma, sifat, af'al. Apakah tauhid af'al itu? Tanya pada yang nulis buku. Ya. Karena ini dia menukil pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak merujuk kepada kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab-kitab banyak. Kitab Tauhid, Al-Qa'idul Arba. Dan antum kalau belajar kitab Tauhid, insya Allah tauhid ya. Tiga itu, rububiyah, uluhiyah, asma, wasifat. Seberapa boleh berteman dengan orang kafir? Boleh. Di dalam masalah-masalah dunia. Tapi kalau di dalam masalah ritual ibadah, sudah gak boleh lagi. Patokannya apa? Patokannya lakum dinukum waliyadin. Nabi itu menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Boleh. Berjual beli sama orang kafir? Boleh. Bertetangga ya itu ento. Yang tidak boleh antum melakukan ibadah ritual bersama mereka. Atau melakukan ibadah mereka. Ya. Kebiasaan yang menjadi ciri khusus mereka. Nabi mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Sesuatu yang menjadi ciri khas mereka. Ya, yang tidak dimiliki oleh orang di luar mereka, enggak boleh kita tiru. Topi Sinterklas wis kuwi wae, contoh itu, enggak boleh. Meskipun Pak Bos menyuruh begitu jangan mau. Tapi saya dipecat dodol Some. Ya, dodol apa jualan online banyak sekarang itu cari pekerjaannya. tidak harus menggadaikan agama kita. Hukumnya jika saat sujud rambut ada yang di dahi, apa ini? Apa hukumnya jika di saat sujud rambut ada yang di dahi? Boleh. Rambut ada yang di dahi yang batuk kan? Ya. Terutama sing rambutnya gondrong itu. Gondrong, gondrong. Jadi pakai peci ya biar enggak ini. Yang tidak membolehkan tuh orang Syiah Rafidhah. Saya pernah baca buku tulisan Ja'far Subhani, salah satu pentolan Syiah itu, mengatakan ya orang-orang Syiah itu dalam fikihnya bukan hanya akidah saja berbeda dengan ahli sunnah, termasuk fikihnya juga begitu. Mereka mewajibkan dahi itu nempel ke tanah. Tidak boleh ada rambut, tidak boleh ada surban, tidak boleh ada karpet, tidak boleh ada tikar. Itu fikih Syiah seperti itu. Apa iya? Iya, beneran seperti itu. Kitab-kitab mereka menyatakan demikian. Dan saya sudah punya kenalan juga beberapa orang Syiah itu, baik ustadznya ataupun orang awamnya. Kalau mereka sujud, ya jidatnya enggak menyentuh tanah itu karena mereka sedang taqiyah, menyembunyikan jati diri karena takut. Ya, padahal mereka mewajibkan untuk sholat di atas tanah. Ya, sehingga mereka kemana-mana itu membawa kepingan tanah seperti cuwilan genteng itu untuk sujud, ditaruh di jidatnya. Jadi tidak boleh ada rambut. Adapun ahli sunnah boleh, karena ada riwayat ya para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sholat di waktu yang sangat panas, ujung surbannya itu digelar lalu mereka sujud di situ. Boleh. Apakah berupa ujung surban, ujung jubah atau rambut atau yang lainnya? Rasa datang di sila-sila kayak gini. Bahannya nyilak-nyilaknya yang gue peci. Karena pendapat yang rajih sholat itu makruh hukumnya tanpa penutup kepala. Wallahu ta'ala. Sebagian orang meninggal dunia, ya iya. Sebagian orang hidup, sebagian orang meninggal dunia itu wajar. Biasanya ada yang berwasiat sesuatu. Bagaimana hukum wasiat sebelum orang meninggal? Ya boleh no? Lah kalau sudah meninggal gimana wasiatnya? Iya lihat menai wasiat kalau sudah mati. Boleh. Apakah Allah apa lagi? Apakah Allah itu mengutuk dunia? Pertanyaannya kok horor. Apakah Allah itu mengutuk dunia? Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dunia itu rendah. Rendah di sini tatkala dijadikan tandingan bagi akhirat. Itu. Wal akhiratu khairum wa abqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih abadi, jauh lebih kekal. Dalam hadis lain dalam kitab Zuhud, Nabi SAW melihat seorang bangkai kambing yang cacat. Nabi mengatakan, siapa yang mau mengambil bangkai kambing yang cacat itu? Kata para sahabat, wahai Nabi, kalaupun kambing itu hidup kan dia cacat juga, orang tidak mau, apalagi sudah mati. Kata Nabi, dunia itu lebih hina, lebih rendah daripada bangkai kambing yang cacat. Dalam riwayat Nabi mengatakan dunia ini tidak lebih berharga dari sayap nyamuk. Maksudnya dia terkutuk, terlaknat dari sisi itu tatkala dia dijadikan tandingan bagi akhirat, sehingga orang-orang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat itu. Tetapi dunia itu juga ada keutamaannya. Di dunia inilah kita bisa mengumpulkan pahala. Di dunia inilah kita bisa berbakti kepada orang tua. Di dunia inilah kita bisa merealisasikan tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia itu terlaknat bagi para penyembah dunia dan orang-orang senantiasa mengagung-agungkan dunia. Bagaimanakah buang air kecil sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Banyak ya. Di antaranya harus di tempat yang tertutup ya, dan dijaga jangan sampai air kencing itu terpercik mengenai baju kita. Kemudian juga harus bersuci dengan air ataukah dengan batu ataukah dengan daun. Kecuali beberapa benda dilarang. Yang pertama makanan, yang kedua minuman, yang ketiga adalah tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Yang keempat adalah apa? Kotoran hewan yang sudah mengeras, yang sudah menjadi fosil atau batu atau akik gitu. Itu kebu tapi saking lamanya sudah menjadi akik. Itu tidak boleh kita pakai untuk bersuci. Untuk peper enggak boleh. Ya, kata Al-Imam Al-Munawi, la yajuzu al-istinja'u bima'kalin wala mashrabin lima fihi min idha'atul amwal. Tidak boleh beristinja peper dengan menggunakan makanan dan minuman karena di dalamnya terdapat upaya menyia-nyiakan harta. Untuk mikir enggak gunung, enggak bawa tisu, bawanya cuma roti tawar, itu enggak boleh. Karena itu menyia-nyiakan harta. Atau hanya bawanya misalnya soda, minuman soda. Enggak boleh, malah kemedul malah. Makanan minuman enggak boleh, tulang juga tidak boleh, kotoran hewan juga tidak boleh. Yang kering ya. Yang kering aja enggak boleh, apalagi yang basah. Malah gede poleng dinding malah. Pakailah batu misalnya atau daun. Tapi hati-hati juga milih batu. Terus yang lincip-lincip tak unggul. Apa yang harus saya lakukan jika setiap habis sholat maghrib selalu dibacakan kitab fadilah amal dan saya belum selesai? Lanjutkan zikir. Saya belum selesai zikir, lanjutkan zikir. Itu. Tambahan, mana tambahan ini barang. Apakah saya berdosa jika tetap mendengar dan menyimaknya? Lanjutkan zikir. Saran saya lanjutkan zikir dan saran saya lagi, sarankan kepada ketua takmir untuk mengganti fadilah amal itu ya dengan kitab Riyadhus Shalihin, itu jauh lebih baik. Fadilah amal itu isinya hadis-hadis maudhu, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah ya, yang tidak sah penyandarannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Nabi bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku, maka hendaknya ia bersiap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Dan usahakan ya, kebiasaan itu dirubah. Biarkan orang zikir dulu, biarkan orang itu sholat ba'diyah dulu, baru kemudian dibacakan enggak apa-apa. Atau sekaligus ada taklim di situ habis maghrib sampai isya. Gitu. Jangan malah mengganggu orang berzikir, jangan malah mengganggu orang yang mau melaksanakan sholat, apalagi hanya sekedar dibacakan hadis-hadis yang dhaif dan maudhu. Apa hukum doa bersama menjelang ujian? Tidak ada doa bersama menjelang ujian. Apalagi ya nih, apa? Tawasulan, istighosah bersama. Hukum jika membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas setiap sholat maghrib berjamaah. Karena di masjid saya sangat sering, karena antum yang jadi imamnya. Ya, mungkin dia karena apalnya cuma itu ya nggak apa-apa. Orang apaliannya. Bagaimana hukum jualan di lingkungan masjid? Tidak boleh. Ya. Karena ada larangan dari jual beli di masjid. Kalau tidak boleh hukumnya kita beli, apakah juga tidak? Ya tidak boleh. Jual beli, dodol ya ora itu, tuku ya ora itu. Baik offline manapun online. Tidak boleh transaksi di masjid, ya. Berapa ini harganya? Gini. Mungkin sudah dikasih bonus. Ya sudah tak turunkan begini. Pakai HP di masjid tidak boleh ya. Wa anal masajidalillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid itu adalah milik Allah. Nah, dari ayat ini para ustaz kita itu berselisih pendapat tentang batasan masjid yang tidak boleh dipakai untuk jual beli. Sebagian mengatakan yang tidak boleh itu yang disebut masjid itu yang dipakai untuk sholat, itu namanya masjid. Ya. Namanya masjid. Yang dipakai untuk sholat. Ya bangunan masjid itu. Tapi kalau sudah di halaman, karena halaman enggak dipakai sholat, ya boleh. Sebagian lagi mengatakan hatta halaman itu enggak boleh. Karena masjid itu, wa anal masajida lillah. Masjid itu adalah miliknya Allah. Miliknya Allah itu apa? Ya wakaf. Seluruh tanah wakaf masjid itu. Ya. Tanah milik masjid semuanya. Apakah berupa halaman, taman, itu tidak boleh. Tapi kalau sudah di jalan enggak apa-apa. Yang rojih yang mana saya tidak berani merojihkan karena memang belum ngerti rincian dalam masalah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Guru di sekolah saya orang Islam, tapi dia guru seni musik. Dia senang mengisi di gereja weng dan dia sangat akrab dengan orang Nasrani, menganggap semua agama baik dan menghalalkan musik. Apa Islam guru saya tersebut bisa batal? Bisa, kalau sudah tegak hujah. Ya, tapi saya yakin dia orang jahil, dia belum ngerti. Ya, doakan, kemudian dakwahi kalau memang bisa. Kalau enggak jaga jarak, daripada malah antum ketularan. Karena rata-rata murid itu sangat terpengaruh dengan gurunya. Guru itu menginspirasi. Padahal guru seni musik loh, kan tidak ngomong agama barang yang ngomong. Antum mau meminta fatwa tentang masalah agama kepada ahli agama atau ahli musik? Hah? Ahli agama lah. Antum pengen meminta fatwa tentang kesehatan kepada ahli medis apa ahli musik? Ya ahli medis. Demikian juga agama. Tanya kepada orang yang ahli agama, bukan kepada guru musik. Lah guru musik kok berfatwa tentang halalnya musik, padahal dia nggak ngerti agama. Inilah keajaiban di zaman sekarang ini. Ya, semua orang bebas bicara agama, bebas bicara usuin tuh abeh itu katanya. Sedangkan kalau orang bebas bicara medis, mesti akan ditangkap sama polisi. Dokter gadungan ini begitu ya. Dokter gadungan ini. Antum bukan bengkel elektro, ngomong bengkel elektro diunek-uneknya Mas Jadi lo. Lambemu nek ngomong ditotok. Wong gaweane nyiduk dawet kok ngomong elektro. Iseneni lah. Itu. Tapi orang yang bukan ahli agama ngomong agama itu sak karepe dhewe. Sampai-sampai saya melihat la haula wala quwata illa billah. Banci itu disuruh ceramah di pengajian. Dia mengatakan yang dipahami itu kan baru syariat, dia ngomong itu. Wah, cici saya. Panitia ini rakalah weng meneh. Itulah keajaiban di zaman sekarang ini. Semua orang bebas ngomong agama. Musibah. Yang cara bertakbirnya dengan dipimpin seseorang dan dilafadzkan cara bersama-sama tidak disyariatkan. Dan dihidangkan makanan. Dan apa takbir keliling ini juga tidak ada. Takbir sendiri-sendiri bukan jamaah gitu ya. Nanti antum bisa baca di dalam kitab Ahkamul Idain fi Sunnatil Mutahharah, hukum-hukum dua salat hari raya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci. Tulisan Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi. Termasuk lafaz takbirnya itu ada riwayatnya. Ya, jangan bikin sendiri-sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ina atau ina kal kautsar. Mbok diganti Al-Baqarah ngono lho. Ben mantep. Takbiran diganti surat Al-Kautsar, dikasih surat An-Naba, surat Yasin, mbok diganti surat Al-Baqarah takbirannya itu. Jadi jangan berkreativitas religius. Alasannya kreativitas religius. Ya. Bahasanya bid'ah itu sama dengan itu bukan bid'ah itu kreativitas religius. Tafsir Al-Qur'an itu review Al-Qur'an. Mas. Jadi orang di zaman sekarang itu tafsir Al-Qur'an di bidangnya apa? Mereview Al-Qur'an. Bahasa-bahasa tidak sopan dan tidak menghormati kitab suci umat Islam. Apa benar ada hadis yang mengatakan pada Isra Ramadan akan muncul dukun? Enggak ada. Itu malah pindah ning Malang. Sudah saya ceritakan seorang satu Ponorogo, orang Ponorogo ya, satu desa itu pindah semua karena meyakini berita ini. Satu tok pesantren yang tidak akan kena efek kiamat yaitu di Kasembon Malang. Akhirnya mereka rame-rame pindah ke sana. Nanti bisa cek beritanya di YouTube. Antum pengen jadi anggota itu? Pengen daftar? Dan itu terjadi sebelum Ramadan kemarin. Setelah Ramadan bubar. Antum buktikan insya Allah nih antum masih hidup ya. Setelah Ramadan ini pun tidak ada. Ini adalah pekerjaan para peramal, tukang ramal gedebus kerincing ya, satu saat akhir bulan itu biasanya. Apakah memakai mantol celana yang melebihi mata kaki masuk pada larangan isbal? Ini apa maksudnya aku mantol? Berat ini. Sebagian ustadz kita ditanya dan menjawab iya. Saya sendiri melihat mantol itu bukan kategori celana ya, karena memang kita nggak pakai itu toh, tidak pakai itu sehari-hari itu, nggak ada kan yang antum pakai. Kecuali kalau mantol celana itu toh nggo bendino untuk ganti cadangan tinggu Jumatan kadang nggo ning kantor, itu tidak boleh. Tapi kan itu hanya sebagai sebuah alat untuk melindungi sepatu kita agar tidak basah. Dan itu pun sementara waktu hujan setelah itu dicopot lagi. Ya. Meski demikian, saya tetap menyatakan ada sebagian ustaz kita yang ditanya dan melarang itu secara mutlak. Tetapi saya sendiri lebih tentrem, itu tidak termasuk kategori celana itu. Ya, meskipun bentuknya seperti celana, tetapi kan layaku mumako masirwal, dia tidak bisa mewakili fungsi tugas utama dari celana itu sendiri. Begitu. Kalau antum pengajian pakai celana boleh, tapi nek pengajian pakai mantol ning gone kene kok kurang tahu tumon. Lamar nek ngene calon maratua nggo mantol. Apa korelasi antara menggunakan pesugihan dengan rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala atur selama dalam kandungan? Korelasinya adalah seseorang itu tidak mengetahui berapa jumlah rizki yang telah dituliskan untuk dia. Itu korelasinya. Korelasinya adalah kita tidak mengetahui hasil akhir dari apa yang kita usahakan. Maka kita diperintahkan untuk berusaha. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Nabi pernah ditanya, apakah boleh kami bersandar dengan takdir itu? Kata Nabi, lah. Bal ikmalu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Tapi beramallah engkau, masing-masing itu akan dia apa? Dimudahkan sesuai dengan catatan takdirnya. Tetapi usaha ini, amal ini dibatasi dengan amal-amal yang masyru. Kenapa kok masih ada yang pesugihan itu? Apakah orang melakukan pesugihan itu sudah dikehendaki oleh Allah? Iya, sudah. Ya. Tetapi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah itu terjadi. Makanya iradah itu ada dua. Iradah syariah, iradah kauniyah. Apakah Allah menginginkan semua manusia berbakti kepada orang tuanya? Iya. Iya, Allah memerintahkan semua orang berbakti kepada orang tuanya. Tapi kok masih ada orang-orang yang berdurhaka kepada orang tuanya? Apakah itu dikehendaki oleh Allah? Iya, itu dikehendaki oleh Allah. Tapi tidak semua kehendak Allah itu terjadi. Dan tidak semua yang terjadi itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang masalah yang rumit bagi sebagian orang dan bisa menodai akidah dia, terutama di dalam masalah al-imanu bil qada'i wal qadar. Jadi banyak-banyak membaca tulisan para ulama tentang masalah takdir ini agar kita tidak bingung. Seperti itu. Ya. Jadi Allah tuh menetapkan takdir berdasarkan ya kenyataan bahwasanya Allah mengetahui yang telah terjadi, mengetahui yang sedang terjadi, dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Benar apa enggak? Sebelum sesuatu terjadi, Allah itu sudah tahu. Jadi rezeki antum itu nominalnya berapa, itu Allah sudah tahu. Berdasarkan pengetahuan Allah itu Allah tulis. Tapi antum enggak tahu. Maka antum berkewajiban melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Tetapi hasil akhir itu Allah sudah tahu. Antum nanti masuk neraka, masuk surga, Allah sudah tahu. Dan berdasarkan pengetahuan Allah itu Allah menulis. Begitu. Antum mau jualan laba besok hari itu, Allah sudah tahu. Tapi kan antum tidak tahu, karena antum tidak tahu antum wajib berusaha, kan begitu. Allah wis ditulis kae mbok rasa dodol ngurayen entuk rezeki, ra entuk rezeki. Apa begitu? Enggak. Kenapa? Karena kita tidak tahu masa depan kita, gitu loh. Yang harus antum yakini. Gitu ya? Itu korelasinya seperti itu kurang lebih. Salat witir setelah salat duha itu ada. Apakah salat witir setelah salat duha itu ada? Setahu saya tidak ada. Salat witir itu salat penutup, ya, dilakukan di akhir kali ya, sebelum seseorang tidur kalau dia khawatir apa namanya tidak bisa bangun malam untuk salat malam. Bacaan apa yang dibaca ketika tasyahud awal sampai solawat atau sampai akhir? Hakikatnya bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir itu sama, kecuali ada dalil yang mengkhususkan bacaan di tasyahud akhir. Seperti apa? Seperti doa berlindung dari empat perkara itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi bacaan tasyahud awal itu sama dengan tasyahud akhir. Ya sampai syahadat, ya sampai solawat. Yang membedakan hanya apa namanya doa-doa yang disunahkan dibaca di tasyahud akhir. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira la yaghfiru dzunuba illa anta, dan seterusnya. Allahumma hasibni hisaba yasira, Allahumma hasibni hisaba yasira, Allahumma hasibni hisaba yasira. Insyaallah nanti tanggal berapa ya? 12 kalau enggak salah. Saya ada daurah salat tentang fikih salat di Purworejo. Silakan kalau ada yang mau ikut nanti. Kok adoh men. Boleh apa tidak? Apa ini? Boleh apa tidakkah? Gitu. Boleh apa tidakkah kita merebahkan mayat di kubur yang malam harinya kita melakukan hubungan suami istri? Tidak boleh. Karena ada larangannya. Tapi dalilnya saat ini saya belum mengingatnya. Insyaallah nanti kalau ingat di pertemuan yang akan datang akan saya bacakan. Jadi dihindari ya. Malam hari itu sedang berhubungan badan dengan istri, kalau bisa jangan nyemplung ke liang kubur. Kemudian ada satu hadis lagi, man ghassala mayyitan falyatawadda wa man hamalahu falyaghtasil. Barang siapa memandikan jenazah, maka hendaknya ia wudu, dan barang siapa memikul jenazah, hendaknya dia mandi. Gitu. Jadi keliru besar kalau ada anggapan di tengah masyarakat balayati sak durunge mlebu omah kudu wisuh, nek ra wisuh engko nganu bocah, bocahe dadi sawangan mecicil. Itu tidak benar seperti itu. Saya berkali-kali layat sampai mengantarkan ke kubur, langsung boleh langsung nyandak bocah. Alhamdulillah bocah ya ora mecicil. Tetangga saya orang ngopo-ngopo ning omah malah anaknya mecicil. Jadi mecicil itu bukan karena belum wisuh ketika layat. Yang disunahkan untuk wudu itu orang memandikan jenazah. Yang disunahkan untuk mandi itu orang yang memikul jenazah. Wallahu taala alam bissawab. Beberapa hari yang lalu saya jamaah di masjid ini sholat asar. Ketika mau merapatkan shaf, bapak-bapak di kanan saya yang membawa sajadah menendang kaki saya saat mau merapatkan shaf, karena saya menginjak sajadah beliau. Karena mungkin sajadahnya mahal dan sikilnya antum melutuk gitu. Lalu saya geser kaki saya sampai tidak menginjak sajadahnya. Jadinya shaf tidak rapat. Ada jarak lebar telapak kaki saya. Apa saya berdosa? Karena jadinya tidak. Tidak, yang berdosa si bapak itu nendangi. Atau mungkin karena dia takut kena corona mungkin. Karena antum sentrap-sentruk ngono. Kena corona iki horor iki. Jadi ditendanglah kaki antum itu. Tapi enggak apa-apa kalau antum itu termasuk orang yang dizalimi. Yang salah kalau antum tetap ngeyel. Sudah ditendang malah nyerak meneh. Tendang nyerak meneh. Ditendang enggak sikap sisan. Itu antum yang keliru kalau seperti itu. Cukup kalau mau dirapatkan dia menerima, alhamdulillah. Tidak mau ya sudah. Karena beliau mungkin belum ngerti. Lebih bagus lagi antum ya kasih hadiah terus diajak ngaji ke beramen. Itu jos. Apakah ada larangan kencing menghadap kiblat? Ada larangan kencing menghadap kiblat itu. Ada hadisnya. La tastakbirul qiblata wa la tastadbiruha, kata Nabi. Ketika kencing janganlah engkau menghadap ke kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Itu satu riwayat. Kemudian ada riwayat lain sahabat Nabi, salah satunya kalau saya tidak salah namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Satu ketika Abdullah bin Umar bin Khattab ini naik ke atas atap. Dari atas atap beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air, itu dalam keadaan menghadap ke kiblat. Jadi Nabi melarang tetapi Nabi sendiri menghadap ke kiblat. Kemudian para ulama kita rahimahumullah itu menggabungkan. Jadi jangan buru-buru mengambil kesimpulan, wah ada pertentangan dalam hadis. Lah. Ya. Kata para ulama, idza amkanal jam'u wajabal masiru alaihi. Jika dua dalil itu memungkinkan untuk dikorelasikan, dikomparasikan, dijamak, digabungkan, maka wajib menempuh metode penggabungan tersebut sehingga kita tidak membuang satu dalil dan memakai dalil yang lain. Sehingga kita tidak terancam oleh firman Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan mengkufuri sebagian yang lain? Apakah kalian beriman kepada sebagian hadis dan mengkufuri sebagian hadis yang lain? Al-jawabu la. Jawabnya tidak, tetapi kita mengimani semua hadis. Hadis pertama melarang menghadap kiblat. Hadis kedua Nabi menghadap kiblat. Bagaimana mengkorelasikannya? Para ulama mengatakan Nabi menghadap kiblat itu ketika beliau buang airnya di dalam ruangan indoor. Tapi kalau outdoor di luar ruangan itu tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kok di luar ruangan itu maksudnya bagaimana? Di ladang jagung misalnya. Kemarin malam saya juga hampir saja sudah di ujung tanduk itu. Sampai kepikiran arep parkir pinggir dalan malam blusuk ning sawah gitu. Tapi saya Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Saya gaspol rempol ngebut. Begitu sampai rumah langsung tak sendeke bablas. Tidak jadi outdoor. Tetapi tetap indoor. Jadi kalau buang airnya itu di dalam ruangan ya, di toilet enggak apa-apa, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau buang airnya itu di luar ruangan, di sungai, apa di hutan atau di sawah ya, atau di ladang, di tanah lapang enggak boleh ya. Ada larang-larangan di tanah lapang, tempat berteduh orang, air yang mengalir, tempat beristirahat orang. Ya, antum buang air besar di situ enggak boleh. Meskipun sepi, kosong, tapi kalau itu tempat berteduh orang tidak boleh. Sing nemu warisan mesake itu. Wallahu taala alam bisawab, itu saja yang bisa kita sampaikan. Dan ini ada hadiah sarung ini. Lumayan nggo badan lagi. Gajah rimba. Sarung tenun. Pertanyaannya adalah apa tadi prinsip jargon yang diusung oleh orang-orang yang tidak mengenal sunnah berkaitan dengan larangan menjelaskan bahaya bid'ah dan ahli bid'ah. Gimana tadi kaidah mereka itu? Kita saling apa di dalam apa dan saling apa di dalam apa? Angkat tangan. Ya. Bertoleransi di dalam. Iya. Iya, saling bekerja sama di dalam hal-hal yang kita sepakati dan saling memberi uzur di dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Itu prinsip yang rusak ya. Jawabannya benar. Silakan. Dan itu pertama kali kaidah ini dibidani lahirnya kaidah ini oleh Hasan Al-Banna. Ya, mengkampanyekan kaidah nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'dun duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Kita saling bekerja sama di dalam hal-hal yang kita sepakati dan kita saling memberi uzur di dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Siapa yang bisa menjelaskan letak kekeliruan kaidah ini? Masih ada satu lagi. Di mana letak kekeliruannya? Harusnya kita saling memberi uzur itu di dalam masalah apa? Orang ngerti, berarti malah diamalkan untuk kaidah itu nanti. Silahkan mas. Iya, harusnya kita tuh saling memberi udur di dalam masalah fikhiyah, khilafiyah, ijtihadiyah, ataupun di dalam masalah akidah ya, yang disepakati para ulama. Kita tidak boleh saling membeli udur. Enggak, harus dijelaskan mana yang benar, mana yang salah. Itu kaidah yang benar seperti itu. Jazakallahu khairan. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Sampai detik ini kami masih saja membuka seluas-luasnya bagi ikhwan yang mau gabung bersama kami mengurusi pawon Ramadan di bulan Ramadan nanti. Kita sama-sama nanti masak, sama-sama packing ya, kita sama-sama nanti mengurusi orang iktikaf di masjid, yang kita harapkan itu menjadi bekal terbaik kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti setiap hari selongkarnya antum saja. Nanti bisa menghubungi Mas Zulkifli ya, ingin menjadi, daftar menjadi relawan pawon Ramadan. Wallahu taala alam bisawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.